إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين Sidang Jumu'ah Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat umur, sehingga kita telah berada di akhir bulan Sya'ban, dan insyaallah taala besok atau lusa kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1435 Hijriah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutamakan sebagian waktu atas sebagian lainnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutamakan sebagian manusia atas sebagian lainnya. Dan juga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutamakan sebagian tempat atas tempat-tempat lainnya. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Allah yang menciptakan makhluk, dan makhluk Allah diantaranya adalah berupa masa, waktu. Maka Allah memilih waktu-waktu yang Allah muliakan. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, termasuk waktu yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Ramadan. Allah telah memuliakannya dan mengistimewakannya dibandingkan bulan-bulan lainnya, sehingga Ramadan telah dipilih oleh Allah sebagai waktu dilaksanakannya kewajiban ibadah puasa yang merupakan salah satu rukun Islam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan yang penuh barakah ini dan menjadikannya sebagai salah satu musim besar untuk menggapai kemuliaan di akhirat kelak, yang merupakan kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, bulan yang padanya akan dilipat gandakan amal-amal kebaikan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Oleh karena itu bulan ini merupakan kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin sedunia, kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan ingin meraih keridhaannya. Hadirin rahimakumullah, karena keagungan dan keutamaan bulan suci ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan berita gembira. Beliau sampaikan berita gembira kepada para sahabatnya akan kedatangan bulan Ramadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam merasa senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana mungkin orang yang tidak beriman tidak bergembira dengan dibukakannya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan dia ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah, tidak gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal sehat tidak bergembira ketika para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dulu para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan, agar mereka menjumpai bulan Ramadan, karena menjumpai Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang dianugerahi taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mu'alla Ibn Fadl rahimahullah, beliau berkata, para salaf mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Apa doanya? Agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan saleh yang telah mereka kerjakan. Maka hendaknya hadirin rahimakumullah, seorang muslim dan muslimah mengambil teladan dari salafus saleh dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan berdoa secara sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk mendulang pahala kebaikan, pengampunan serta keridhaan dari Allah, agar di akhirat kelak mereka akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan besar ketika bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mendapatkan ganjaran yang sempurna dari amal kebaikan yang telah mereka kerjakan. Tentu saja hadirin rahimakumullah, persiapan yang dimaksud di sini bukanlah dengan memborong berbagai macam jenis makanan dan minuman, juga bukan dengan mengikuti berbagai program-program acara televisi yang lebih banyak merusak dan melalaikan manusia dari zikrullah. Tetapi persiapan yang dimaksud adalah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah agung lainnya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan hati yang ikhlas dan dengan praktek ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin ketahuilah bahwa balasan kebaikan dan pahala dari semua amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba sempurna atau tidaknya itu tergantung dari sempurna atau kurangnya keikhlasan dia, dan juga tergantung dari jauh atau dekatnya praktek amalan tersebut dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disyaratkan dalam hadis, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba illa usura salatihi tusuha sumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha thulusuha nisfuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada atau sungguh seseorang benar-benar selesai dari melaksanakan salat tetapi tidak dituliskan pahala baginya melainkan hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengahnya. Dan juga berdasarkan hadis Nabi tentang puasa, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-athas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, inilah perbekalan diri yang dimaksud, mengikhlaskan niat dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa hikmah dan utama atau tujuan utama, hikmah dan tujuan utama disyariatkannya puasa Ramadan adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, yang hakikat takwa adalah kesucian jiwa dan kebersihan hati. Maka hadirin, bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga bagi seorang muslim untuk berbenah diri guna meraih takwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Syeikh Abdul Rahman As-Si'li rahimahullah menjelaskan, unsur-unsur takwa yang terkandung dalam ibadah puasa adalah, orang yang berpuasa berarti meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah ketika berpuasa, berupa makan, minum, berhubungan suami, istri, dan sebagainya, yang semua itu diinginkan oleh nafsu manusia. dan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah dengan meninggalkan semua larangan-larangan puasa. Dan ini termasuk bentuk takwa kepada Allah. Orang yang berpuasa berarti melatih dirinya untuk merasakan muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah. Maka dia meninggalkan apa yang diinginkan hawa nafsunya, padahal dia mampu melakukannya, karena dia mengetahui Allah maha mengawasi, maha mengawasi perbuatannya itu. Sesungguhnya puasa akan mempersempit jalur-jalur yang dilalui syaitan dalam diri manusia. Karena sesungguhnya syaitan beredar dalam tubuh manusia di tempat mengalirnya darah. Maka dengan berpuasa akan lemah kekuatannya dan berkurang perbuatan maksiat dari orang tersebut. Kemudian orang yang berpuasa umumnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah, banyak melakukan amal-amal saleh, dan ini merupakan bagian dari takwa. Kemudian kata beliau juga, orang yang kaya jika merasakan beratnya rasa lapar dengan sebab dia berpuasa, maka akan menimbulkan dalam dirinya perasaan iba dan selalu menolong orang-orang miskin, dan ini pun termasuk bagian dari takwa. Dan masih banyak lagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada setiap malam di bulan Ramadan ada penyeru dari kalangan para malaikat yang selalu menyeru untuk memotivasi kaum muslimin dengan seruan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarr amsik. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, hadapkanlah dirimu. Dan wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, tahanlah keburukanmu itu. Dan di siang harinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga malaikat yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Mereka terus berdoa sampai orang-orang yang berpuasa itu berbuka. Hadirin rahimakumullah, keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan adalah perkara yang sudah kita ketahui bersama. Maka sudah seharusnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk tidak menyia-nyiakannya, apalagi sampai menyepelekannya. Dan seharusnya kita termasuk dalam barisan orang yang terdepan dan berlomba-lomba dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang syar'i, sebagaimana firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya mereka berlomba-lomba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perselisihan dalam menentukan satu Ramadan dan hari raya menjadi sebuah fenomena yang sering kali terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan hadirin, seorang muslim tentu saja harus patuh kepada dalil. Ketika disampaikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia harus bersikap patuh dan tunduk kepada dalil. Bukan egonya yang dikedepankan, bukan pula hawa nafsunya, bukan pula kepentingan golongan dan partainya. Tetapi yang dikedepankan adalah dalil apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hasr, Al-Hasr ayat 7 Allah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang datangnya dari Rasul, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat keras hukumannya. Hadirin sidang jumaah rahimakumullah, kita sepakati bersama bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebaik-baik perkataan dibandingkan perkataan individu, persen tertentu maupun golongan. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagian orang tidak lagi peduli. Sebagian mereka tidak sabar dengan segera memutuskan kapan satu Ramadan dan kapan satu Syawal melangkahi pemerintah mereka. Jelas ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal tara annasul hilal, kata Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, manusia sedang memperhatikan hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu, lalu kata Ibnu Umar, aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Fasam, kemudian Rasulullah pun berpuasa dengan ru'yahnya Ibnu Umar. Wa amara an-nasa bisiyamih, kemudian Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin untuk mulai berpuasa. Perhatikan hadis ini jemaah. Ketika Ibnu Umar telah melihat hilal dengan mata kepalanya, beliau tidak langsung mengumumkannya kepada manusia. Beliau justru melaporkannya terlebih dahulu kepada pemerintah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Iya, dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah melihat hilal." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku penguasa, beliaulah yang mengumumkannya kepada umat manusia. Hadirin rahimakumullah, mengapa harus mengikuti pemerintah dalam menentukan satu Ramadan dan satu Syawal? Di antaranya karena tiga alasan. Yang pertama, karena inilah yang sesuai dengan hadis Nabi, as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Puasa itu hari manusia berpuasa, dan hari raya itu hari di mana manusia berhari raya. Oleh karena itu jemaah, bulan dalam bahasa Arab disebut dengan syahr. Kenapa disebut syahr? Karena dia adalah nama yang masyhur, yang dikenal oleh semua orang, dan tidak akan masyhur kecuali dengan apa? Dengan ditetapkannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, walaupun ada orang yang telah melihat hilal, tetapi dia bersendirian, maka tidak masyhur, sehingga tetap tidak dikatakan telah masuk bulan baru. Alasan yang kedua, sesuai dengan kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan hakim akan menyelesaikan perselisihan yang ada. Oleh karena itu para fuqaha bersepakat bahwa keputusan pemerintah dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana jika pemerintah itu salah? Cukup dijawab dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim." Ya. Beliau tetap menganjurkan untuk tetap bersama penguasa kalian. Jika mereka benar, maka itu untuk kalian dan untuk mereka. Adapun jika mereka salah, kalian tetap mendapatkan pahala dan kesalahannya mereka yang tanggung. Kemudian jemaah rahimakumullah, alasan yang ketiga, kenapa harus mengikuti pemerintah? Karena ini akan membawa kemaslahatan persatuan umat, persatuan kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di antara i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah, annal jihada wal jamaah wal aid ma'al imam. Bahwasanya berjihad ya, dan juga berhari raya itu bersama imam, penguasa, pemerintah kaum muslimin. Demikian yang dapat kami sampaikan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan dengan ketaatan dan amal saleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita. Walaupun Ramadan telah diambang pintu, tidak ada yang menjamin umur kita bisa sampai kepadanya. Maka berdoalah kepada Allah agar dapat kita semua berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waridallahumma 'anil khulafa'i rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'i sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad din وانصر عبادك الموحدين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعل شهرنا هذا شهر خير وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.